memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti berhembus, aku kan mencoba menjadi seperti.